Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Baqarah ayat yang ke 177. Sekarang kita memasuki ayat yang ke 177. Yaitu mengenai bahwasannya mengarahkan wajah kita nan ketika salat nan ke arah barat ataupun timur itu bukanlah suatu kebaikan manakala tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu aslinya kiblatnya kaum muslimin itu di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kemudian kenapa berpaling mengarah ke Ka'bah, Baitullahil Haram barakallahu fikum? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Oleh karena itu kita sebagai orang Indonesia itu mengarah ke mana? Ke barat, karena Ka'bah arahnya di barat, dalam artian Ka'bah dari negara Indonesia ini letaknya di baratnya. Nah, mungkin orang-orang yang hidup di barat Ka'bah mengarah kemana sholatnya? Timur, seperti itu. Nah, tidak semua seluruh di dunia ini sholatnya menghadap ke barat, enggak semuanya. Paham ya? Cuman kenapa orang-orang Indonesia kok mengarah ke barat dengan kiblatnya? Karena memang letaknya dari negara Indonesia. Naam barakallahu fikum bagian baratnya. Mabhum? Naam. Allah Ta'ala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala 'ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wassailina fir riqabi waqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirin fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kita lihat sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukanlah suatu kebaikan kalian memalingkan wajah-wajah kalian ke arah nan timur maupun barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, dan beriman kepada para malaikat serta kitab dan juga para nabi. Wa atal mala 'ala hubbihi dawil qurba, dan orang yang mendatangkan atau memberikan hartanya, harta yang dia cintai kepada kerabatnya atau kepada sanak kerabatnya. Wal yatama, kepada orang-orang yatim. Yang sahih barakallahu fikum, orang yatim, naam itu adalah orang yang naam barakallahu fikum, naam bapak-bapak mereka meninggal sebelum mereka dewasa, itu dikenal dengan yatim. Naam barakallahu fikum. Adapun istilah piatu itu tidak ada dalam bahasa Arab. Naam barakallahu fikum, istilah yatim piatu, piatunya itu enggak ada dalam bahasa Arab. Naam barakallahu fikum. Nanti kan kita baca. Kemudian wal masakin, dan juga naam barakallahu fikum, mensurahkan hartanya diinfakkan kepada orang-orang miskin, wa ibnas sabil, dan orang-orang yang lagi musafir dan butuh terhadap bantuan. Naam. Kemudian wasailina, dan orang-orang yang meminta-minta namun layak untuk diberi. Orang miskin, naam, sangat miskin sekali. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, hadisnya Qabisah radhiyallahu anhu, rawahul Muslim. Nah, barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk meminta-minta, nah, kecuali apabila padanya tiga perkara. Nah, tiga perkara, yang pertama adalah orang yang dia menanggung hutang orang lain. Nah, misalkan barakallahu fikum, nah, ketika orang tuanya meninggal banyak hutangnya, hutangnya banyak sekali, kemudian dia sebagai anak enggak bisa membayarkan hutangnya dan terpaksa harus minta agar bisa melunasi hutangnya, itu termasuk perkara yang diperbolehkan. Nah, itu satu. Yang kedua, orang yang kehilangan hartanya secara total. Misalkan mungkin karena naam barakallahu fikum banjir, atau karena kebakaran, atau karena tertimbun bangunan, paham ya? Kan hilang total itu. Boleh minta-minta sampai dia menjumpai atau dia mendapatkan kehidupan lagi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga apa? Nah, orang yang darurat sangat, nah, miskin sekali. Nah, sangat miskin, kehidupannya pun sengsara. Namun disaksikan orang-orang yang apa? Orang-orang yang berakal, tiga orang dari kalangan orang-orang yang berakal mengatakan si fulan sengsara. Si fulan miskin, benar-benar enggak punya. Nah, itu baru boleh minta-minta. Selain itu, kata Rasulullah kepada Qabisah, nam suhtan. Nah, barakallahu fikum. Selain itu, harta yang dia makan dari minta-minta itu adalah harta yang haram. Allahul musta'an. Jadi jangan sampai kita, nah, barakallahu fikum, nah, memperluas perkara yang dikenal dengan at-tasawwul, yaitu minta-minta. Nah, karena setara tidak langsung minta-minta ketika tidak darurat atau tidak ada padanya tiga perkara tadi adalah menghinakan dirinya. Karena sebaik-baik orang yang terbaik adalah apa? Orang yang tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Paling minim atau paling maksimal memberi daripada minta-minta. Nah, barakallahu fikum, karena memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Nah, barakallahu fikum, dalam artian tangan di atas apa? Al-yadu al-ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, kita lihat sini. Wa fir riqabi, dan juga memberikan hartanya nah kepada orang-orang yang nah barakallahu fikum na'am budak, dalam artian dalam rangka untuk memerdekakan budak atau membebaskan tawanan. Membebaskan tawanan dari kalangan kaum muslimin ditawan misalkan dan perlu harta untuk membebaskan. Nah, boleh dia nah barakallahu fikum, kebaikan itu adalah dia mencurahkan hartanya untuk membebaskan tawanan dari kalangan kaum muslimin tadi. Maksudnya ya? Na'am. Kemudian na'am barakallahu fikum, wa aqama shalah, dan orang yang menegakkan salat, wa ataz zakah, dan orang yang menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, orang-orang yang menepati janji jika mengadakan perjanjian, misalkan perjanjian peperangan, perdamaian, ya damai, jangan sampai menyelisih, kecuali kalau musuhnya na'am barakallahu fikum na'am menguraikan atau membatalkan perdamaian tersebut, boleh dilawan na'am barakallahu fikum seperti itu. Kalau tidak, enggak boleh kita mulai. Nah, kita lihat sini wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang bersabar ketika ditimpa kefakiran dan juga ketika ditimpa rasa sakit atau susah dan juga ketika ditimpa nah barakallahu fikum adanya peperangan. Perangannya berkecamuk, harus bersabar di situ. Nah, karena Allah Ta'ala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai segenap orang-orang mukminin, bersabarlah kalian dan salinglah kalian menasihati untuk bersabar. Warabitu, dan perkuatlah perjagaan enam perbatasan-perbatasan. Nah, murabit, menjaga perbatasan-perbatasan antara antara apa, kaum muslimin dengan musuhnya. Nah, kemudian apa? Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. 6. Kita lihat sini, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, jujur imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kita baca apa yang ditafsirkan oleh al-mufassirun. Qala al-mufassirun asabahumullah laisal khairu 'indallahi ta'ala fit tawajjuh fis shalah. Bukanlah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala fi tawajjuh fi shalah ila jihatil masyriq wal maghrib illam yakun an amrillahi wa syar'i. Bukanlah suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala mengarahkan wajahnya, menghadapkan dirinya ketika salat ke arah mana? Timur dan barat. Naam, illam yakun, jika memang tidak ada perkara tersebut an amrillahi wa syar'i, dari perintah Allah dan syariatnya. Jadi kenapa kita kok mengarah ke kiblat, dalam artian ke Ka'bah? Karena disyariatkan. Paham ya? Disyariatkan berpindah apa? Kiblatnya. Naam. Kemudian innamal khairu kullul khair huwa imanun. Imanu man amana billahi wa saddaqa bihi ma'budan wahdahu la syarika lah. Naam. Dan hanya saja kebaikan, seluruh kebaikan adalah keimanan orang yang beriman kepada Allah dan jujurnya dia. Naam, terhadap Allah Subhanahu wa taala jujurnya dia imannya. Naam, dia jujur dalam imannya, ma'budan wahdah, dalam keadaan naam barakallahu fikum, naam diibadahi semata, maksudnya Allah Subhanahu wa taala syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maksudnya naam dia jujur dan menjadikan Allah Ta'ala itu sesembahan yang murni. tidak ada sekutu baginya. Wa amana bi yaumil ba'tsi wal jazaa, dan beriman kepada hari kebangkitan dan hari jaza, diberikan balasan amalannya. Karena nah barakallahu fikum, semua orang pasti akan dibangkitkan ya. Akan dibangkitkan nanti dari kiamat dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa dibangkitkan? Dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, kemudian tanpa berkhitan, kemudian sendiri-sendiri. Rasulullah mengatakan, "Yusyarun nasu yaumal qiyamah hufatan, uratan, ghurla, wa fi riwayah bukma." Nanti akan dibangkitkan dari kiamat dalam keadaan hufat, hufat tanpa beralas kaki, urah telanjang. Kemudian apa? Na barakallahu fikum, nam hufatan, uratan, ghurla, ghurla dalam keadaan tidak berkhitan. Seperti semula kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana nah barakallahu fikum, naam kami mulai awal mula permulaan dulu. Nah barakallahu fikum, sebagaimana kami mulai penciptaan awal mula dulu, nanti mereka semua akan kami kembalikan lagi sebagaimana permulaannya. Semula orang dilahirkan tanpa berkhitan, nanti dibangkitkan di hari kiamat juga tanpa berkhitan. Nah kemudian buhma, sendiri-sendiri, enggak ada yang ingat bapaknya, anaknya, istrinya, enggak ada ingat semuanya. Nah masing-masing bagaimana selamat. Dan orang-orang atau oknum-oknum yang mereka menyelisih dan mengingkari hari kebangkitan ini, mereka dicap sebagai orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu, qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasiir." Orang-orang kafir, mereka beranggapan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. An lan yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan selama-lamanya. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul bala wa rabbi," katakanlah bahkan demi Rabbku, "la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum," sungguh kalian akan dibangkitkan dan akan dikabarkan dengan apa yang dulu kalian perbuat di dunia. "Wa dzalika 'ala Allahi yasir," yang demikian itu bagi Allah Ta'ala mudah. Kalau cuma ngulangi lagi biar hidup dibangkitkan mudah. Karena kenapa? Karena membikin ada ya, menciptakan sesuatu yang enggak ada aja mudah, apalagi cuma mengulangi lebih mudah lagi. Nah barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai kita mengingkari hari kebangkitan. Nah, karena orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, akhirnya mereka terkadang setelah mati dibakar. Setelah bakar abunya ditaburkan ke lautan, dibuang biar nanti enggak dibangkitkan, tetap dibangkitkan. Tetap dibangkitkan. Nah barakallahu fikum, karena itu adalah apa? Adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Itu adalah sebagai janji atas kami. Dan sesungguhnya kami akan mengerjakannya. Semuanya akan dibangkitkan semuanya. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum. Wa amana bi yaumil ba'tsi wal jazaa', dan beriman terhadap hari kebangkitan dan hari pembalasan. Wa bil malaikati jami'an, dan beriman kepada seluruh para malaikat. Karena para malaikat banyak sekali ya. Tidak terhitung, kita enggak akan mampu menghitung para malaikat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu. Maksudnya siapa? Para malaikat. Illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat macam-macam bentuknya. Ada malaikat pencabut nyawa, namanya siapa? Muhammad, Muhammad. Malaikat pencabut nyawa siapa namanya? Israel. Israel. Bukan, bukan, bukan. Malaikat pencabut nyawa siapa namanya? Maut. Maut itu kematian. Yang tepat, ungkapkan yang tepat. Siapa Ahmad? Muhammad? Muhammad yang antum? Muhammad antum? Malaikat pencabut nyawa siapa namanya? Siapa antum? Israel. Kalau ini Israel tadi. Kalau antum? Israel. Hah? Siapa? Yang yakin, lo yakin soal benar lo. Gak yakin lo ragu keliru. Siapa? Coba yakin. Siapa? Enggak jelas suaranya yang itu loh. Siapa? Antum siapa? Malakul Maut. Malakul Maut ya. Adapun Israel itu penamaan Israiliyat, enggak benar. Paham ya? Israel itu enggak benar, tepat Malakul Maut. Allah Ta'ala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum." Nah, barakallahu fikum, dalam surat apa? As-Sajdah itu. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, tsumma ila rabbikum turja'un, itu. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Naam. Jadi pencabut nyawa namanya malakul maut, bukan Izrail. Adapun Izrail itu penamaan Israiliyat yang tidak ada dalilnya. Mahum? Jadi siapa yang malaikat pencabut nyawa? Malakul maut. Nah, dalilnya tadi kul yatawaffakum, katakanlah telah memafatkan kalian malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Naam, kul yatawaffakum malakul maut alladzi ukila bikum, yang telah ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Naam. Barakallahu fikum. Malaikat naam yang meniup sangkakala atau trompet dari kiamat siapa? Akh Muhammad, antum? Muhammad siapa antum? Muhammad siapa namanya? Muhammad Ghafur ya, mana? Malaikat yang meniup trompet. Wallahu wala alam ya. Nah, antum? Belum ya? Akh Muhammad. Israfil. Paham ya, Israfil. Malaikat menurunkan hujan. Sama juga. Antum? Bismillah. Yang menurunkan hujan. Antum? Mikail, malaikat yang menurunkan wahyu. Jibril. Paham ya, ingat-ingat ya, itu yang disebutkan dalam enam hadis atau dalam dalil barakallahu fikum. Nah, adapun nah barakallahu fikum sebagian penamaan tidak sahih. Nah, barakallahu fikum yang sahih tadi itu di antaranya. Malaik, nah kalau adapun malaikat Malik, dengan Malik itu penjaga apa? Neraka. Adapun penamaan Ridwan itu perlu cek lagi kesahihannya, yang menjaga surga itu. Nah, yang jelas nah barakallahu fikum hafizakumullah, itu tadi tugasnya sudah dijelaskan, tugasnya masing-masing. Naam. Jangan sampai keliru ya. Berikutnya. Naam, wabil kita wabil kutubil munazzalah kafatan, dan juga beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan secara keseluruhan. Naam, kitab-kitab dari langit yang diturunkan naam secara keseluruhan, yang dipertunjukkan atau istilah diperkenalkan nama-namanya kepada kita. Kitab apa saja? Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Tripitaka itu enggak masuk itu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi empat itu kemudian tambah Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya. Wa bijami'in nabiyyin min ghairi tafriqin, dan beriman kepada seluruh para nabi tanpa membeda-bedakan. Karena para nabi juga bertingkat-tingkatnya. Para nabi itu bertingkat-tingkat, ada yang dikenal dengan ulul azmi. Ulul azmi, orang-orang yang memiliki enam ujian yang sangat besar dan bersabar. Ulul azmi ini. Ulul azmi ada berapa? Ada lima, sebutkan. Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, Nabi Muhammad. Paham ya? Nah, Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu Fa'isa fa'nuhun hum ulul azmi fa'alamu. Paham ini ya? Lima ini kenal ulul azmi. Naam. Adapun selainnya juga memiliki keutamaan, tidak boleh kita memisah-misahkan. Naam. Wa atal mala tatawwu'an ma'a syiddati hubbih, dan orang yang memberikan hartanya tatawwu', tatawwu' itu amalan tambahan. Dalam artian itu amalan tambahan, inisiatif dari dia gitu ya, memberikan hartanya nampak dan dia senang dengan harta tersebut. Naam. Misalkan dia punya harta lebih dan dia senang dengan harta tersebut, atau intinya dia memiliki sebuah atau memiliki sesuatu yang dia senangi kemudian berikan ke orang lain, itu termasuk kebaikan juga. Kepada siapa? Dawil qurba, kepada sanak kerabat, kerabat dekat. Nah, barakallahu fikum, kerabat dekat ya macam-macam ya. Nah, barakallahu fikum, bisa kakaknya atau adiknya atau mungkin kakeknya, neneknya. Nah, yang paling liputan paling besar, nah barakallahu fikum itu diantaranya. Nah, banyak sekali ya. Wal yatama, dan orang-orang yatim, al-muhtazin, yang mereka butuh, alladzina mata aba'uhum wa hum duna sinil bulugh, ini. Yang mereka pada orang-orang yang mereka orang-orang yatim yang mereka butuh, membutuhkan harta atau membutuhkan santunan, yang mereka apa? Orang-orang yatim itu, orang yatim adalah orang-orang yang bapak-bapak mereka mati nah dalam keadaan anak-anak tersebut belum dewasa. Paham ya? Itu anak-anak yatim ya, yang mati posisinya dalam keadaan anak tersebut belum dewasa. Berarti kalau anak tersebut posisinya mat, nah, posisi anak itu sudah dewasa kok bapaknya meninggal, itu pada asalnya berdasarkan nah pengertian atau definisi syariat bukan termasuk yatim. Apa ya? Yatim itu dalam keadaan ketika di barakallahu fikum bapaknya meninggal itu posisi anaknya dalam keadaan apa? Masih kecil atau belum dewasa. Seperti Rasulullah. Rasulullah lahir dalam keadaan apa? Yatim enggak? Yatim. Karena bapaknya meninggal duluan. Nah, seperti itu. Wal masakin dan juga memberikan harta atau santunan kepada orang miskin alladzina yamliku la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum, yaitu na'barakallahu fikum orang-orang yang mereka tidak memiliki apa yang bisa mencukupi diri mereka. Dalam artian tuh kehidupan seharian tuh kurang terus. Kurang itu maksudnya dalam artian bukan merasa kurang, enggak, memang kurang gitu loh. Jadi penghasilan dia itu kurang untuk mencukupi keseharian itu kurang. Untuk makan minum kurang gitu loh. Bukan merasa kurang ya. Nah, karena lain lagi pembahasannya. Wa yasuddu hajatahum, dan juga belum bisa menutup kebutuhan mereka orang-orang miskin. Naam. Wal musafirin al muhtajin alladziina ba'udu an ahlihim wa malihim, dan orang-orang yang lagi safar yang mereka butuh. Naam, yang mereka membutuhkan dan mereka jauh daripada apa keluarga mereka dan harta mereka. Naam, boleh kita beri itu yang kebaikan. Wasailin alladziina ittarru ila su'ali shiddati hajatihim, ya kan? Dan orang-orang yang meminta-minta, yang mereka memang benar-benar terpaksa harus minta dikarenakan sama kebutuhan mereka, terpaksa. Berarti kalau sengaja minta-minta, ngenceleng namanya ya. Ngenceleng dan kotak-kotak amal, kotak infak, jangan. Itu bukan termasuk thariqah atau bukan termasuk jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, atau minta-minta dengan proposal-proposal, jangan. Itu kan enggak terpaksa. Hati-hati barakallahu fikum, na'am, hati-hati ya. Ayo na'am. Ini lafadznya wasailina alladziina ittarru. Orang-orang yang meminta-minta dalam keadaan mereka itu ittaru, terpaksa ila sual, untuk meminta li syiddati hajatihim, karena benar-benar apa butuhnya mereka. Masuk dalam apa hadis qabisa ini masuk. Nah, orang yang sengsara benar-benar miskin untuk apa mencukupi kehidupannya enggak bisa dan harus minta, maka boleh dia itu minta, dan itu pun harus saksikan apa nah barakallahu fikum nan tiga orang yang apa, tiga orang yang berakal. Nah, mengatakan si fulan nah barakallahu fikum benar-benar sengsara kehidupannya, boleh diberi, namanya syafaat. Jadi kita mengarahkan pada si fulan itu butuh, si fulan itu adalah orangnya lebih butuh daripada kami. Misalkan kita ada dikasih orang ini ada harta untuk antum, oh kalau kami alhamdulillah cukup, kalau bisa dialihkan pada si fulan. Nah, si fulan itu kasihan sekali, dia orangnya miskin gak punya, nah itu namanya syafaat. Paham ya? Kita alihkan pemberian kepada orang lain, gak masalah seperti itu, gak masalah. Paham ya? Nah, namun kalau kita sendiri, posisi kita sendiri butuh, kalau ada orang ngasih, diterima gak masalah. Paham ya? Hadisnya siapa itu? Kisahnya Umar bin Khattab itu. Nah, Rasulullah mengatakan, ya Umar, wahai Umar, idza ja'aka hadzal mal min ghairi sa'ilin wala musrif wala isra' min ghairi sa'ilin wala musrifin fakhudhu fatamawalhu aw tasaddaq bih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, jika datang kepadamu harta pemberian, nah tanpa kamu minta-minta, tanpa kamu berangan-angan agar diberi, paham ya? Nah, maka ambillah. Ambillah harta tersebut. Jadikanlah harta itu milikmu atau kamu sedekahkan. Jadi ambil dulu harta milik kita kan. Kalau kita cukup, sedekahkan orang lain. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan, jangan sampai bermudah-mudahan dalam masalah meminta-minta. Nah, Allahul Musta'an. Kita lihat sini. Wa anfaqu fi tahriri raqiq, fi tahrir raqiq wal usra. Artinya, nah orang tersebut merupakan kebaikan adalah dia menginfakkan hartanya untuk membebaskan budak atau untuk membebaskan tawanan-tawanan. Di antaranya adalah perbuatannya salah satu sahabiyin jalil, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu itu di zaman beliau, ketika beliau melihat budak-budak yang kira-kira miskin dari kalangan kaum muslimin, nah diperjualbelikan di pasar, beliau beli, dimerdekakan oleh beliau. Paham ya? Dan kisahnya bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Al-Fusul fi Siratul Rasul yang dikarang oleh siapa? Al-Imam Abu Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Paham ya? Nah, itu boleh, bagus. Nah, menginfakkan hartanya untuk apa? Membebaskan budak atau tawanan tadi itu. Naam. Barakallahu fikum. Wa aqamus shalah, dan orang yang menegakkan salat, wa adaz zakah, wa adaz zakah, dan orang yang menunaikan zakat, al mafruḍah, zakat yang diwajibkan. Zakat di sini zakatul fitr juga masuk. Zakat fitrah itu kan ya. Kemudian zakat harta juga masuk juga. Ketika sudah sampai nisabnya dan haul. Nah, haul itu setahun penuh dari waktu dia menyimpannya, harta simpanan, harta lebihnya, kemudian nisab itu batasannya. Ketika sudah mencapai, kalau hitungan dengan emas, ketika sudah mencapai 85 gram emas murni 24 karat, paham ya? Itu nanti dia wajib na barakallahu fikum mengeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Paham ya? Berarti kalau 85 kali 2 otomatis 5%. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, 1/4-nya 1/10. Nah, barakallahu fikum itu ketika sudah mencapai nisabnya. Kalau harta tinggal dikalikan. Paham ya? 1 gramnya berapa? Misalkan 500 ribu. 500 ribu dikali 85 gram emas murni tadi itu. Berapa jumlahnya? Nah, dari jumlah itu nanti dipotong 2,5%-nya. Artinya, nah, itu kalau mencapai haul sama nisab. Haul itu setahun penuh. Mulai dari awal dia bisnis, punya harta simpanan, bukan harta untuk makan ya. Mobil enggak ada, motor enggak ada, rumah dia tempatnya enggak ada. Kalau dia bisnis jual beli motor, jual beli mobil, jual beli rumah, paham ya? Ngontrakkan rumah banyak sekali. Penghasilan itu barakallahu fikum itu berdasarkan pendapat yang sahih. Na'am barakallahu fikum, maka ketika dia mulai menyimpan, dihitung sampai haul setahun penuh, harta simpanan tadi itu bukan harta untuk makan katanya itu ya. Nah, bukan harta yang dipakai juga untuk kendaraan bukan ya, bukan rumahnya juga. Maka ketika mencapai nisabnya, nam diperkirakan dengan kalau dengan emas 85 gram emas murni 24 karat tadi, maka mengeluarkan 2,5%-nya. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Pada asalnya cuma ringan, cuman orang kadang lalai dan tidak memperdulikan. Nah, ada motor, mobil, rumah yang dipakai itu tidak ada zakat. Paham ya? Nah, tapi kalau dia jual beli mobil, hasil jual beli ini, paham ya? Selama memiliki harta simpanan bukan yang untuk makan ya. Nah, barakallahu fikum, atau dia punya rumah dikontrakan banyak sekali, kan punya penghasilan. Nah, simpanannya itu dihitung. Nah, mohon mustahil. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum. Walladzina yufuna bil uhud, dan orang-orang yang mereka menunaikan, menyempurnakan perjanjian, tidak melanggar perjanjian. Karena melanggar perjanjian termasuk orang-orang apa? Sifatnya orang-orang munafik. Nah, barakallahu fikum. Nah, ayatul munafiki salatun. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzaba. Jika berkata dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji berkhianat. Berjanji perdamaian berkhianat. Allahumma sta'an. Wa idza tumina khana. Jika apabila berjanji menyelisih, dan apabila wa idza tumina khana, apabila dipercaya berkhianat. Termasuk tanda-tanda orang munafik. Munafik itikadi atau amali? Amali. Itikadi kafir. Ya, orang-orang munafik itikadi itu tempatnya malah di bawah orang kafir. Paham ya? Di paling bawah itu innal munafiqina fid dargil asfali minan nar. Orang-orang munafik, munafik itikadi yang menampakkan keislaman menyembunyikan apa? Kekufuran itu tempatnya di bawah api neraka yang paling bawah. Padahal api neraka itu barakallahu fikum sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis itu kalau seandainya batu, batu ya, dilemparkan gini, itu nanti sampai ke bawah yang paling bawah berapa tahun? 70 tahun sabuna khalifah, 70 tahun. Mengerikan sekali barakallahu fikum, jangan mencoba-coba. Hati-hati. Naam. Dalam sini, wa man sabara fi hali faqrihi wa maradihi, dan barang siapa yang bersabar dalam keadaan ketika dia fakir dan sakit, ketika sakit dia bersabar, ketika fakir enggak punya juga bersabar, wa bisyiddatil qital, dan ketika peperangan yang sangat genting sabar dia. Ulaika al-muttasifuna bihadhihi sifat, mereka orang-orang yang mensifati atau mereka orang-orang yang tersifati atau memiliki sifat-sifat ini, humul ladzina shadaqu fi imanihim, mereka adalah orang-orang yang jujur iman mereka, wa ulaika humul ladzina taqaw iqaballahi fatajannabu ma'asi, mereka adalah orang-orang yang berhati-hati, enam, atau mereka adalah orang-orang yang berhati-hati dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang menjauhkan na'am barakallahu fikum kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berikutnya yaitu mengenai keadaan qisas, na'am barakallahu fikum, na'am budak dibalas dengan budak, orang yang merdeka dibalas dengan merdeka, perempuan dengan perempuan, na'am barakallahu fikum, itu insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang, karena perkara qisas ini tidak setiap orang yang bunuh itu dikisas, tapi dilihat dulu bagaimana wali yang memiliki apa? Anak atau orang yang dibunuh tadi itu. Kalau dia mengampuni, maafkan, misalkan, maka selesai urusan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi antara si pembunuh dan yang dibunuh nanti belum tentu selesai di akhiratnya. Paham ya? Kemudian kalau dikisas, minta dikisas, kisas, bunuh dan dibunuh. Paham ya? Maksudnya bunuh dan bunuh bagaimana? Bukan cara membunuhnya sama, enggak harus. Paham ya? Karena misalkan yang satunya dibunuh dicincang-cincang misalkan. Yang satunya untuk membalasnya bagaimana? Enggak harus dicincang-cincang, tapi dibunuh. Apa itu maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik, yang penting apa? Sama-sama dibunuh. Paham ya? Orang yang merdeka dibalas dengan merdeka. Orang budak dibalas dengan budak. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, seperti itu. Paham artinya? Nah, barakallahu fiikum. Nanti juga ada perselisihan mengenai bagaimana kalau yang bunuh itu bapaknya, jadi bunuh anaknya. Apakah bapaknya dikisos atau tidak? Itu perselisihan yang sangat panjang lebar yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, enggak ada perbedaan. Paham ya? Enggak ada perbedaan. Oleh karena itu hati-hati. Nah, barakallahu fiikum itu mengenai kisos. Nah, barakallahu fiikum ada tiga kemungkinan. Pertama dikisos, kedua diampuni walinya, tanpa bayar diat, yang kedua. Yang ketiga diampuni walinya bayar diat. Nah, barakallahu fiikum, kalau seandainya dia membunuh 6 orang, berapa diatnya? Berapa unta? 100 ekor unta, barakallahu fiikum. Na'amallahu musta'an. Itu nanti ada dibahas dalam kitab fikih dan kita akan baca ayatnya pada pertemuan yang akan datang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.